طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah wa muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan musannif, wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqih. Maka mesti bagi setiap hamba mengetahui dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu ilmunya terhadap segala perkara yang terjadi pada makhluknya. Mengetahui dengan yakin, mengimani bahwa Allah sudah mengetahuinya sebelum terjadinya segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai qada, takdiran muhkaman mubraman, takdir yang muhkam, yang tidak bisa berubah, yang tegas, laisa fihi naqid, enggak akan ada yang bisa membatalkannya, wala muaqib, tidak ada yang bisa untuk menggantinya, wala muzil, wala mughayyir, enggak akan ada yang bisa menghilangkannya, enggak akan ada pula yang bisa merubahnya. Wala naqisun wala zaid, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Persis seperti yang sudah Allah ketahui dan sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. La naqis wala zaid min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Ini sudah tegas dibahas kemarin. Sekarang ada i'tirad. I'tirad artinya ada yang membantah dengan permainan-permainan bahasa. Wa idza qila, dikatakan oleh Syekh Syarih, kalau dikatakan fayalzam an yakuna al-'abdu qadiran 'ala taghyiri 'ilmillah li'anna Allah 'alima annahu la yaf'al, fa idza qaddara 'ala al-fi'l qaddara 'ala taghyir 'ilmillah. Qila hadhihi mughalatah. Kalau ada yang berkata, berarti seorang hamba bisa untuk merubah ilmu Allah, karena yang biasanya saya berangkat bekerja, hari ini saya berangkat bekerja, tiba-tiba saya berputar, tidak kerja. Berarti saya bisa merubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qala qila hadhihi mughalathah. Ini adalah kekeliruan besar. Wa dhalika anna mujarrad qudratihi 'ala al-fi'l la tastazim taghyirul 'ilm. Itu kebodohan yang sangat. Karena hanya kemampuan dia untuk memilih bukan berarti bisa merubah pengetahuan Allah. Saya mau berangkat atau tidak berangkat, saya mau kerja atau tidak kerja, itu kan saya yang menentukan. Berarti saya bisa merubah ilmu Allah. Tadinya mau kesini, gak jadi. Ini kebodohan yang sangat. Kenapa? Karena hanya kemampuan kamu untuk memilih yang ini atau yang itu, bukan berarti Allah tidak tahu kamu akan memilih apa. Allah tahu kamu biasanya memilih ini dan saat itu kamu berputar, tidak jadi kerja. Allah tahu kamu hari itu akan memilih tidak kerja. Wa inama yadhunnu man yadhunnu taghyir al-'ilm idza waqa'a al-fi'l. Sesungguhnya orang yang menduga dengan prasangka bahwa dia telah merubah ilmu Allah itu kalau terjadi kejadiannya. Walau waqa'al fi'l lakana al-ma'lum wuqu'ahu. Kalau sudah terjadi perbuatannya, maka perbuatan yang terjadi itu Allah tahu. Jadi bukan yang belum terjadi. Yang belum terjadi kamu tidak tahu yang Allah takdirkan apa. Saya tidak tahu, kalian tidak tahu, seluruh manusia tidak tahu apa yang terjadi nanti. Walaupun tahu kebiasaannya. Kebiasaannya dia datang saat ini jam sekian. Apakah pasti? Tidak pasti. Maka manusia mengetahui itu adalah ditakdirkan setelah terjadinya. Setelah terjadi, baru tahu. Ini takdir Allah SWT. Kalau belum terjadi, kita gak tahu. Maka gak bisa dengan sombong menyatakan saya bisa merubah ilmu Allah. Tadinya saya biasa ini, habis makan terus minum, hari ini saya tidak minum. Saya rubah. Qanibilina azakumullah. Kamu tidak tahu apa yang Allah takdirkan. Dan kamu tidak tahu apa yang dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka dengan iman kepada qada wal qadar, kita yakin bahwa apa yang dicatat adalah yang terjadi. Kalau belum terjadi, kita belum tahu. Setelah terjadi, baru itulah yang dicatat oleh Allah. Setelah terjadi, kita yakin itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Maka dikatakan di sini, innama yadhunnu man yadhunnu taghyir al-ilmi idza waqa'a al-fi'l. Walau waqa'a al-fi'l lakana al-ma'lum wuqu'ahu la 'adama wuqu'ihi. Maka kalau sudah terjadi perbuatan tersebut, maka yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya adalah yang terjadi. La 'adama wuqu'ihi, bukan yang tidak terjadi. Allah tahu bahwa ini tidak terjadi, yang itu yang terjadi. Fayamtani an yasul wuqu'a al-fi'l ma'a 'ilmi Allah bi'adami wuqu'ihi. Fayamtani, maka tidak mungkin akan terjadi sesuatu perkara, perbuatan-perbuatan, padahal Allah tahu yang di ilmu Allah itu enggak terjadi. Mustahil. Enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi apa yang di ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara itu enggak akan terjadi ternyata terjadi. Itu enggak mungkin. Bal in waqa kana Allah qad alima annahu yaqa. Bahkan kita katakan dengan tegas, kalau sesuatu itu terjadi, maka kita katakan inilah ya, ilmu Allah yang sudah Allah ketahui bahwa ini akan terjadi. Kalau waqa, kalau terjadi. Wa in lam yaqa, kalau tidak terjadi perbuatan tersebut, kana Allah qad alima annahu la yaqa, maka Allah Maha tahu bahwa itu tidak terjadi. Mafhum? Sesungguhnya mudah, tapi dipersulit oleh si penanya tadi. Kalau begitu, jadi sulit akhirnya. Padahal sederhana sekali. Apa yang terjadi, itulah yang sudah Allah ketahui. bahwasanya yang tidak terjadi bukan itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kemudian kalian dengan bodohnya kata-katanya merubah ilmu Allah dengan membohongi saya mau berangkat. Enggak jadi. Salah kan? Itu kamu bayangkan apakah zat Allah seperti manusia yang dangkal ilmunya? Subhanallah ya amma yaqulun. Subhanahu wa ta'ala uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkal itu ilmunya. Allah alim allamul ghuyub. Allah maha berilmu dan mengetahui segala yang gaib, segala apa yang akan terjadi. Allah sudah tahu dan Allah sudah catat. Dan itu merupakan prinsip-prinsip beriman kepada takdir. Prinsip-prinsip beriman kepada takdir, meyakini bahwa Allah mengetahui segala apa yang terjadi. Yang kedua, meyakini bahwa Allah mencatat semua yang Allah ketahui tadi dalam lauhul mahfuz. Khairul na'azakumullah. Qalat wa in lam yaqa, kalau tidak terjadi perkara tersebut, maka itulah yang Allah ketahui bahwa itu tidak akan terjadi. Wa nahnu la na'lam ilmallahi illa bima yadhhar, sedangkan kita tidak tahu ilmu Allah kecuali apa yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Iya kan? Kenapa? Kalau tidak tahu. Sehingga dikatakan dengan in. Jika. Insya Allah. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kamu bisa datang besok? Insya Allah. Bisa apa enggak? Insya Allah. Saya ingin. Saya berupaya untuk hadir. Tetapi apa yang terjadi bukan keinginan saya. Apa yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan insya Allah. Kalau Allah kehendaki, datang. Saya akan berupaya untuk datang. Tetapi dikaitkan dengan masyiatullah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubillahi, itu kalau perkara yang belum terjadi. Insya Allah. Kalau sudah terjadi, kalimatnya berbeda. Kalau sudah terjadi, kita katakan qadar Allah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau belum terjadi, kita mengatakan kalau Allah kehendaki. Tetapi kalau sudah terjadi, sedih, nangis, menyesal, mengeluh. Kenapa? Qadar Allah. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Coba kalau begini, coba kalau. Gak usah. Gak usah pakai kalau-kalau. Sekarang sudah terjadi. Maka ini yang ditakdirkan oleh Allah. Kamu harus ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Harus kamu menerima apa yang Allah tentukan. Maka di sini berbeda yang diajarkan kepada kita untuk mengucapkan dua perkara. Kalau belum terjadi kita katakan insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Tapi kalau sudah terjadi, kita katakan qadar Allah. Ini takdir Allah. Berarti yang mana yang takdir Allah? Yang sudah terjadi, kita ketahui dengan pasti itu takdir Allah. Adapun besok, lusa, tahun depan, bulan depan, minggu depan, apa yang ditakdirkan oleh Allah? Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Walaupun kamu menghitungnya dengan pasti, saya akan berangkat ke sini jam sekian, sampai sini jam sekian, dengan perkiraan yang pasti, tetap saja tidak akan terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah. Adakumullah. Wa nahnu la na'lam ilma Allah illa bima yadhhar. Maka kami tidak mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang sudah terjadi. Apa yang tampak terjadi. Wa ilma Allah mutabiqun lil waqi'. Maka ilmu Allah tepat, cocok, persis dengan apa yang terjadi. Fayamtani an yaqa' syai'un yastalzim taghyir al-'ilm, maka tidak mungkin terjadi sesuatu perkara yang katanya merubah ilmu Allah, tidak mungkin. Bal ayyu syai'in waqa'a kana huwal ma'lum, maka apapun yang terjadi itulah yang diketahui oleh Allah, yang sudah dicatat oleh Allah di dalam lauhul mahfuz. Wal 'abdul ladzi lam yaf'al lam yati bima yughayyir al-'ilm. Sedangkan seorang hamba yang kemudian tidak mengerjakan apa yang direncanakannya, tidak mendatangkan sesuatu yang merubah ilmu Allah. Allah. Kalau ada seorang hamba tidak jadi mengerjakan apa yang direncanakan, saya mau ini, sudah jalan persis, sudah sampai depan pondoknya, dia balik. Itu pun tidak merubah ilmu Allah. Allah tahu bahwa kamu akan kembali setelah di depan pondok. Bal huwa qadirun ala fi'li ma lam fi'lam yaqa', bahkan huwa qadirun ala fi'lin lam yaqa'. Walau waqa' lakana Allah qad 'alima annahu yaqa', la annahu la yaqa'. Maka Dia maha kuasa untuk menakdirkan apa yang terjadi dan juga menentukan apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, maka itulah ilmu Allah yang sudah diketahui bahwa itu terjadi, bukan apa yang tidak terjadi. Wa idza qila fa ma'a 'adami wuqu'ihi ya'lamu Allah annahu la yaqa' falaw qaddara al-'abdu 'ala wuqu'ihi qaddar atau qaddara 'ala taghyir al-'ilm. Qila laysa al-amru kadhalik bal al-'abdu yaqdir 'ala wuqu'ihi wa huwa lam yuqi'hu wa law awqa'ahu lam yakun al-ma'lum illa wuqu'uhu fa maqdur al-'abdi idza waqa'a lam yakun al-ma'lum illa wuqu'uhu wa ha'ula'i farad wuqu'uhu ma'a wuqu'ahu ma'a al-'ilmi bi'adam wuqu'ihi wa huwa fardun muhal. Masih rewel lagi si ahli kalam ini, ahli mantik masih rewel lagi. Bagaimana? Ma'adami wuqu'ihi, dengan apa yang tidak terjadi dan Allah tahu itu tidak terjadi, kemudian Allah takdirkan terjadi. Tawur kan pertanyaannya? Sesuatu yang sudah tercatat di sisi Allah secara ilmunya bahwa itu tidak terjadi, kemudian Allah tahu kalau itu tidak terjadi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal itu terjadi pada hamba tadi. Maka itu perubahan ilmu juga. Qila, dikatakan, laisal amru kadhalik, perkaranya tidak seperti itu. Balil abdu yaqdir ala wuqu'ihi wa huwa lam yuqi'hu. Bahkan seorang hamba, walaupun dia mampu untuk mengerjakan sesuatu, tetapi kalau Allah takdirkan tidak terjadi, dia tidak melakukannya. Padahal bisa. Walau awqa'ahu lam yakunil ma'lum illa wuqu'uhu. Kalaupun Allah terjadikan atau Allah takdirkan hamba tadi terjadi, maka ilmu Allah mengetahui bahwa itu terjadi, bukan tidak terjadi. Iya kan? Pertanyaannya yang ngawur. Pertanyaannya, kalau Allah dengan ilmunya bahwa itu tidak terjadi dan Allah tidak takdirkan itu terjadi, ketika pada saatnya, pada tahunnya, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hamba tadi mampu dan terjadi, mungkin apa enggak mungkin? Pertanyaan bodoh. Kalau Allah sudah tahu bahwa itu tidak akan terjadi, maka Allah tidak akan menakdirkan terjadi. Kan begitu? Kalau Allah sudah tahu dan maha tahu kalau perkara itu tidak akan terjadi, maka tidak mungkin pada suatu saat hamba itu ditakdirkan mampu dan terjadi. Allah sudah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Artinya mempertentangkan antara sifat Allah kuasa dan sifat Allah ilmu. Ini cara ahlul kalam untuk membuat orang-orang lawan-lawannya bingung. Bisakah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dirinya? Gimana? Kalau dijawab, bisa. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Mustahil. Kalau dikatakan, oh tidak, Allah tidak bisa menciptakan yang lebih besar daripada dirinya, berarti Allah tidak kuasa. Astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang menjadi stres, membuat orang menjadi sesat, jadi menyimpang, menjadi salah. Padahal kekuasaan Allah mutlak, Allah Maha Kuasa bisa menciptakan dan menakdirkan apapun yang dikehendakinya. Berarti bisa menciptakan yang lebih besar padanya. Bisa, mau apa? Lo berarti ada, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Allah kan mampu yang menciptakan yang lebih besar pada dirinya. Iya kan? Iya. Saya beriman Allah Maha Kuasa dan Maha Bisa. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada. Karena Allah tidak akan menciptakan yang seperti itu. Iya Pak ya. Allah enggak akan menciptakan yang lebih besar pada dirinya. Enggak akan. Karena Allah sudah menyatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini mempertentangkan sifat Allah Maha Besar dan sifat Allah Maha Kuasa. Ini juga sama. Mempertentangkan antara sifat Allah kuasa, mampu untuk menakdirkan, dan sifat Allah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala apa yang terjadi. Dan dalam ilmu Allah, perkara ini tidak terjadi. Sudah selesai ini ilmu Allah. Dipertentangkan sekarang dengan kekuasaannya. Kalau Allah dengan kekuasaannya menakdirkan hamba tadi jadi mampu dan jadi berbuat. Bertentangan kan dengan ini? Katanya tadi tidak terjadi. Ternyata Allah takdirkan terjadi. Astagfirullah. Sama dengan pertanyaan tadi. Persis setali tiga uang. Enggak beda. Kamu mempertentangkan antara dua sifat Allah. Sifat Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Allah menakdirkan hamba tadi mengerjakan. Itu Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Berarti berubah dong ilmu Allah tadi. Tidak berubah. Karena Allah tidak menghendaki. Mau apa? Iya kan? Allah bisa, tetapi Allah tidak akan menakdirkannya. Kenapa? Allah sudah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Dan Allah sudah menghendaki itu tidak terjadi. Maka kehendak Allah tidak akan ini terjadi. Berarti Allah tidak bisa menakdirkan dia mampu. Bisa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah enggak mahu. Gimana? Karena bin na'azakumullah. Ini permainan-permainan kata dari mereka ahlul kalam, ahlul mantiq. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man tamantak faqad tazandaq. Siapa yang bermantik jadi zindiq. Siapa yang bermantik jadi zindiq. Jadi sesat dia, menyimpang dia. Qala, maka dikatakan di sini dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah. Famaqdurul abdi idha waqa'a lam yakunil ma'lum illa wuku'uhu. Maka kemampuan seorang hamba idza waqa'a, kalau terjadi apa yang dilakukannya, lam yakunil ma'lum illa wuqu'ihi, maka tidaklah apa yang ada di ilmu Allah kecuali terjadinya perbuatan itu. Jelas kan? Kalau seorang hamba mampu dan mengerjakan, maka tidak mungkin yang ada di ilmu Allah kecuali terjadinya perkara itu. Wa haula'i, adapun mereka, para ahli kalam tadi, ahli mantik tadi, para zindiq tadi, faradu wuku'ahu ma'al ilmi bi'adami wuku'ihi. Mempermisalkan kalau Allah menakdirkan terjadi, padahal ilmu Allah mengetahui itu tidak terjadi. Itu fardun muhal. Itu kalau-kalau yang mustahil. Gimana? Kalau Allah menciptakan yang lebih besar pada dirinya. Bisa kan? Bisa. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Farduka fardun muhal. Farduka fardun muhal. Apa itu fardu? Fardu ifrad. Coba. Misalnya. Permisalan kamu batil. Misalnya. Kalau Allah itu adalah permisalan kalau-kalau yang batil dan tidak mungkin mustahil. Iya kan? Karena Allah Maha Besar. Maka tidak mungkin Allah menghendaki menciptakan sesuatu yang lebih besar pada dirinya. Mustahil. Sama dengan ini. Kalau Allah sudah mengetahui itu tidak terjadi, ya enggak mungkin Allah menakdirkan terjadi. Goblok amat mereka. Dungu. Seperti sapi. Wa huwa fardun muhal. Dan itu adalah permisalan-permisalan yang mustahil. Wa dhalika bimanzilati man yaqul. Dan itu sama permisalannya dengan permisalan orang yang berkata. Ifrud wuku'ahu ma'adami wuku'ihi. Wahuwa jam'un baina naqirain. Sama dengan orang yang berkata, misalnya, kalau Allah menakdirkan apa yang tidak Allah inginkan. Gimana? Sama. Pertanyaan tadi sama ringkasnya dengan kalimat, ifrud wuku'ahu ma'adami wuku'ihi. Misalnya terjadi apa-apa yang tidak terjadi. Iya kan? Berarti orang ini agak miring sedikit, kurang se-on. Jangan diajak bicara orang gila. Wa innal junun durub. Sesungguhnya kegilaan itu bertingkat-tingkat. Maka mereka ahli mantik yang bertanya-tanya seperti itu ada kegilaannya, entah tingkat keberapa. Innal junun durub. Sesungguhnya gila itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika menyatakan kalau mereka begini, kalau mereka begitu, maka kegilaan itu memang bertingkat-tingkat, bermacam-macam jenisnya. Salah satu jenisnya, ya ini, si penanya-penanya ini tadi. So, misalnya, kalau Allah menakdirkan, apa yang Allah tahu kalau itu gak terjadi? Gila. Berarti dia mempermisalkan sesuatu yang tidak mungkin. Kamu itu sama saja dengan mengatakan, misalnya, terjadi sesuatu yang tidak terjadi. Ya gak mungkin. Al-jama' bainan naqidain, gak mungkin. Berkumpulnya sesuatu yang berlawanan, gak mungkin. Misalnya, ada terang bersama gelap bersama-sama. Itu permisalannya mustahil. Mustahil. Loh saya kan hanya nanya, ya sama. Pertanyaan kamu juga sama. Misalnya kalau Allah menakdirkan apa yang Allah tidak mau. Ya sama. Jama' naqidain, mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Terjawab juga yang kedua. Faida fa in qila, kalau dikatakan lagi. Faida kana wuqu'uhu ma 'ilmi ar-rabbi 'adami wuqu'ihi muhalan lam yakun maqduran. Kalau dikatakan faida kana wuqu'uhu, kalau terjadinya perkara tadi ma 'ilmi ar-rabbi, bersama ilmu Allah, kalau itu tidak terjadi, kalian anggap muhal, kalian anggap mustahil, lam yakun maqduran, maka itu berarti tidak ditakdirkan. Qila lafdul muhal mujmal wa hadha laysa muhalan li adami istita'atihi lahu wa la li'adzihi anhu wa la limtina'ihi fi nafsihi. Masih ngeyel lagi dia berkata, kalau kamu katakan yang seperti itu mustahil, artinya Allah tidak bisa menakdirkan. Gimana jawabannya? Jawabannya bahwa kalimat mustahil itu mujmal, global. Si fulan mustahil bisa terbang. Itu karena kelemahannya, karena ketidakmampuannya. Tetapi apa yang sedang kita bahas bukan itu. Karena yang namanya muhal, ketidakmungkinan atau mustahilan, laisa muhalan li adami istita'atihi. Yang kita bicarakan mustahil tadi bukan mustahil karena Allah tidak bisa. Allah tidak mampu. Wala li'ajzihi, bukan karena Allah lemah. Wala limtina'ihi fi nafsihi, bal huwa mumkin maqdur mustata', walakin idza waqa'a kana Allahu 'aliman. Tidak mungkinnya adalah karena sebab lain. Kalau bisanya bisa Allah takdirkan. Kalau kemampuannya Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Bisa. Semuanya bisa Allah kerjakan, bisa Allah takdirkan. Tetapi dikatakan mustahil, maknanya kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki untuk ditakdirkan, ya pasti Allah sudah tahu Allah akan kerjakan. Iya kan? Allah akan takdirkan itu tadi. Kalau memang Allah akan merubah hamba tadi menjadi bisa mengerjakannya, maka tentunya ilmu Allah sudah tahu. Ilmu Allah sudah tahu dan sudah mencatat itu akan terjadi. Selesai kan? Itu masalahnya. Jadi di mana tidak mungkinnya? Tidak mungkin karena Allah tidak mungkin menakdirkan itu. Bukan bisa Allah menakdirkan. Tetapi Allah sudah tahu bahwa dirinya tidak akan menakdirkan perkara itu terjadi. Dan sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Dan itu keputusan qada'ullahi ta'ala. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau merubahnya, bisa. Tetapi Allah sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengerjakannya, tidak ingin menakdirkan. Baik, lihat tulisannya. Walakin idza waqa kana Allahu 'aliman. Tetapi kalau memang terjadi, tentunya Allah sudah tahu bi annahu sayaqa, bahwa itu akan terjadi. Wa idza lam yaqa kana aliman, kalau ternyata tidak terjadi maka Allah Maha tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Fa idza farada wuqu'uhu mantifa'i lazimuhu alwuqu' sara muhalan, tetapi kalau terjadi kedua-duanya itu yang mustahil. Allah tidak menghendaki tapi terjadi. Allah tidak menghendaki tapi menghendaki. Itu yang aneh. Pikiran kalian yang salah. Pikiran kalian yang bodoh menyatukan sesuatu, dua perkara yang bertentangan. Kalau Allah tidak takdirkan, tapi Allah takdirkan. Gimana? Gimana, gimana? Coba ulangi kalimatnya. Tanyakan sama anak kecil. Kamu akan dikatakan, wah bapak gila. Kenapa? Karena suatu yang bertentangan tidak mungkin terjadi kedua-duanya. Kalau Allah menghendaki, Allah pasti tahu bahwa itu terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah pasti tahu itu gak akan terjadi. Selesai. Kok pertanyaannya, kalau Allah menghendaki, kalau Allah tahu itu tidak terjadi, kemudian Allah takdirkan. Itu yang aneh. Itu pertanyaan yang aneh. Maknanya kamu mengumpulkan dua yang mustahil. Allah tidak menghendaki tapi menghendaki. Kalau Allah tahu itu tidak terjadi, maknanya Allah tahu bahwa dirinya tidak akan menakdirkan hal itu. Baik. Kembali kepada kitab kita. Fa idza farada wuqu'uhu mantifa'i lazim alwuqu' sara muhalan. Kalau dianggap terjadinya perkara tadi dalam keadaan tidak ada konsekuensi keterjadinya, maka itu yang mustahil. Apa konsekuensi terjadinya? Takdir. Terjadi tapi tidak ditakdirkan, maka itu muhalal, mustahil. Min jihati itsbatil malzum biduni lazimihim, yaitu dari sisi menetapkan sesuatu konsekuensi tanpa sesuatu yang menyebabkannya. Wa kullul asya'a bi hadzal i'tibar hiya muhal, dan segala perkara dengan anggapan seperti ini, dengan model seperti ini, mustahil. Mimma yulzam ha'ulai an la yabqa ahadun qadiran ala syai'in lar rabb wala al khalq, fa inna rabb idza 'alima min nafsi annahu sayaf'al kadza la yulzam min 'ilmihi dhalika intifa' qudratihi. Maka hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan ada satupun yang bisa melakukan dua hal yang berlawanan tadi dalam keadaan dikendaki dua-duanya. La rab wal khalq. Tidak bagi Allah, tidak bagi makhluk. Bukan karena Allah tidak mampu, tidak bisa, bukan. Karena Allah tidak akan mau, tidak akan menghendaki, dan tidak menginginkan. Karena Allah memiliki sifat maha adil, sifat hikmah, sifat ilmu. Maka apa yang di ilmu Allah terjadi, pasti terjadi. Apa yang di ilmu Allah tidak terjadi, maka pasti tidak terjadi. Dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bertentangan antara satu sifat dengan sifat lainnya. Sifat kekuasaannya bertentangan dengan sifat ilmunya, mustahil. Allah maha kuasa untuk merubah. Kemudian dengan kekuasaannya merubah ilmunya. Yang tadinya tahu ternyata dirubah. Ternyata salah. Mungkin. Itu yang dikatakan tadi. Tidak mungkin. Sehingga jangan sampai dianggap bahwa ini menyatakan bahwa Allah SWT berarti tidak mutlak kekuasaannya. Allah SWT berkuasa mutlak. Allah maha bisa. Tetapi Allah memiliki sifat berkehendak. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Maka apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, bukan berarti Allah tidak bisa. Apa contohnya? Lau nasya'u la ja'alnahum ummatan wahidah. Kalau kami mau, kata Allah, kalau kami kehendaki, kami bisa menjadikan umat ini satu umat saja. Semuanya muslimin. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Lau nasya'u, kata Allah, kalau kami kehendaki. Tapi kenyataannya, Allah takdirkan bercerai-berai. Walidhalika khalaqahum. Dan memang diciptakan untuk itu. Untuk mereka saling bertekai antara hak dengan kebatilan, antara iman dengan kekufuran, antara yang ini dan yang itu, semuanya dibiarkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu, dan itu kehendak Allah. Kalau Allah ingin menyatukan mereka jadi satu umat, bisa bagi Allah Ta'ala. Berarti la yalzam, tidak mesti. Apa yang tidak terjadi berarti Allah tidak bisa. Tidak mesti. Itu karena Allah tidak menghendakinya. Qul bi na'azakumullah. Kadza yalzam min ilmihi dhalika intifa' qudratihi 'ala tarkihi wa kadza wa kadzalika idza 'alima min nafsihi annahu la yaf'al la yalzam minhu intifa' qudratihi 'ala fi'lihi fa kadzalika ma qaddarahu min af'ali 'ibadihi wallahu ta'ala a'lam. Maka demikian pula apa yang sudah mesti pada ilmunya bahwa itu tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Sebagaimana apa yang sudah Allah ketahui dari dirinya bahwa itu tidak akan dilakukan oleh Allah, maka tidak mungkin akan dilakukan. Fakadzalika ma qaddarahu min af'alil ibad. Demikian pula takdir-takdir Allah pada para hamba. Semua yang Allah kehendaki terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Maka apa yang kita lakukan semuanya dengan kekuasaan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Mafhum? Kalau pertanyaan silakan. Tafadhol. Kalau ada yang masih bingung. Kalau paham tadi, maka itulah bantahan buat ahli kalam yang sering mengadukan antara satu sifat Allah dengan sifat Allah yang lain. Intinya adalah membuat sesat manusia. Enak. Kalau kamu gak begitu paham, kembali ke matannya. Matannya sudah jelas. Bahwa seorang hamba harus meyakini tentang ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Apa yang Allah ketahui terjadi, pasti terjadi. Apa yang Allah ketahui tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan semua yang Allah ketahui sudah dicatat di lauhil mahfuz. Dan itulah qada'u wal qadar. Tenang. Qala rahimahullah. Kalimat berikutnya dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wadhalika min aqdil iman wa usulil ma'rifah والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. Berkata Abu Ja'far Tahawi dalam matannya rahimahullah, wadhalika yang demikian min aqdil iman, termasuk ikatan keimanan. Siapa yang beriman bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada para hambanya, pada para makhluknya, maka dia mukmin. Dan siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak tahu, maka dia kafir. Itu makna aqdil iman. Berarti ini kaitannya dengan yang tadi, dengan kalimat sebelumnya. Wa 'alal 'abdi an ya'lam. Semestinya seorang hamba mengetahui dengan yakin bahwa ilmu Allah lebih dulu. Ilmu Allah lebih dulu. Sebelum terjadinya segala sesuatu, Allah sudah tahu. Dan itu, kata beliau, kata Abu Ja'far, min aqdil iman. Itu termasuk akidah keimanan. Prinsip-prinsip keimanan. Wa usulul ma'rifah. Dan itu adalah prinsip-prinsip pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'tiraf bi tauhidillah. Dan merupakan pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat rububiyahnya Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Dan dia menakdirkannya dengan ketentuan-ketentuan. Atau ayat Allah, wa kullu wa kana amrallahi qadaran maqdura. Dan urusan Allah semuanya sudah qadaran maqdura. Maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang terjadi dan sudah dicatatnya di Lauhil Mahfuz sebagai qadaran maqdura. Dua ayat ini sangat tegas menyatakan bahwa semua yang diciptakannya adalah sudah ditakdirkan. Jangan bertanya lagi seperti tadi. Berarti bagaimana kalau Allah takdirkan makhluk yang tidak atau Allah ciptakan makhluk yang tidak takdirkan di Lauhul Mahfuz. Itu kalau-kalau yang bodoh, kalau-kalau yang mustahil. Iya kan? Nah, wa kana amrallahi qadaran maqdura, bahwa urusan Allah segalanya dengan qadaran maqdura, dengan takdir yang ditentukan, dengan keputusan yang sudah ditakdirkan. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Ini enggak akan terjadi, ini enggak akan terjadi. Si fulan mampu, si fulan tidak mampu. Si fulan mengerjakan, si fulan tidak mengerjakan. Kita baca syarahnya insyaallah pada kajian mendatang. Bismillahi taala subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.